Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hari ini kita mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 86. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsil azim. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung? Pendengar yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan kedua. Setelah sebelumnya pertanyaan pertama tentang bumi, sekarang kita mengalih pandangan kita ke langit biru di atas kepala kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan langit yang tujuh. Langit yang tujuh sampai sekarang masih misteri. Ulama tafsir dahulu mengatakan bahwa planet-planet kecil di samping kita, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Venus, dan sembilan planet itu disebut dengan langit yang tujuh. Tetapi pendapat itu akhirnya dianulir. Sampai sekarang ada yang mengatakan atmosfer kita itulah langit pertama. Tapi itu pun juga masih dianulir. Akhirnya ulama berkata wallahu a'lam. Sabah tujuh boleh jadi hitungan banyak bagi bangsa Arab. Dan itu bukanlah angka setelah 6 atau sebelum 8. Jadi tujuh mengatakan bahwa Allah banyak menciptakan langit-langit dan kita tidak mengetahuinya. Yang pasti ini masih misteri. Digambarkan oleh ilmu astronom bahwa kita sudah sampaikan di ayat 84 sebelumnya, langit itu, alam raya ini diisi oleh ribuan miliar bintang-bintang kecil. Dan itu bisa digambarkan bagaikan roti yang kita masukkan habbatus soda, bintang-bintang kecil di dalam habbatus soda di dalamnya, kemudian kita masukkan ke dalam oven, akhirnya yang dulunya karena masih lunak dia berdekatan, tapi kemudian dia akhirnya melebar dan menjauh karena mengembang roti tersebut. Ada ribuan miliar bintang di dalam sebuah roti atau disebut galaksi yang besar, langit yang besar itu. Tapi apakah cuman satu roti itu saja yang berisi ribuan miliar, atau di balik satu alam yang besar tadi ada lagi alam yang enam lagi yang belum kita ketahui? Kalaulah benar di sana ada enam lagi yang misteri, di balik ribuan miliar satu roti gambarannya begitu, maka sungguh luar biasa Allah mengatur ini. Maka di situ disebutkan itu sudah sungguh luar biasa. Bagaimana dengan ars Allah yang lebih luar biasa lagi? Maka ini menggambarkan kepada kita kuasa Allah yang tidak terbatas. Untuk lebih jelasnya ada Ustaz Ardiansah, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat yang mulia ini, kita mengingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita permisalan tentang bumi ini atau dunia yang kita pijak sekarang ini dengan alam semesta ini diibaratkan seperti sebuah uang benggol, ya, uang yang kita dahulu uang logam dicampakkan di tengah padang pasir yang begitu luas, tidak terlihat, sama sekali tidak terlihat. Kemudian alam yang luas ini dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala itu seperti uang logam itu dicampakkan pula di tengah-tengah padang pasir. Dan arasy Allah Subhanahu wa taala yang luas itu juga seperti itu, dan kita tidak dapat membayangkan betapa luasnya ciptaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tadi sudah dinyatakan oleh Ustaz Zainal Arifin sungguh membuat kita menjadi sangat sadar untuk tidak sombong, apalagi di Ramadan ini. Kita jangan menyombongkan diri kita sekali-sekali. Walaupun mungkin kita sedang memiliki banyak insentif yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Bentuk daripada kesombongan itu adalah menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan dan menghabiskan uang kita itu hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, seperti di antara yang sia-sia itu, kita ambil contoh yang sangat akrab dengan kita adalah bermain mercon. Bukankah permainan itu tidak lebih daripada membakar uang yang kita miliki, dan ternyata itu seakan-akan sudah menjadi tradisi yang musallam, yang dapat diterima oleh umat Islam. Sungguh ini adalah bentuk daripada kesombongan dalam arti yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kembali melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa sebenarnya pemilik langit, kemudian pemilik aras itu semuanya. Lagi-lagi orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan mampu menjawab kecuali itu adalah milik Allah. Karena sebelum mereka lahir, langit itu sudah biru dan sudah ada terbentang luas. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit yang luas itu, maka apa yang disebutkan dan begitu juga arasnya yang begitu luas itu menjadikan keimanan kita semakin bertambah dan terus bertambah, semakin kokoh akan kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, Allah tidak hanya memanggil sekelompok dari kaum mukminin, tapi Allah memanggil seluruh manusia. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu berhajat, fakir kepada Allah, senantiasa membutuhkan Allah, dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi di bulan Ramadan ini, hendaklah kita berijtihad, bersungguh-sungguh dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan, rahmatnya. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang terhapus dari daftar catatan ahli neraka, dan kita tercatat di dalam daftar ahli syurga. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita yang tidak seberapa ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kesempatanlah bagi kita saat sekarang ini untuk terus menggali dan terus memperbaiki diri, menggali setiap potensi kebaikan yang ada pada diri kita, dan untuk senantiasa berbuat yang terbaik bagi orang lain. Karena Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Bukan Rasul mengatakan sebaik-baik manusia yang banyak memanfaatkan orang lain, na'udzubillah. Jadi di dalam memahami ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin membuka kesadaran kita seluas mungkin bahwa Dialah yang Maha Kaya, bahwa Dialah yang Maha Pemberi, Ar-Razzaq. Oleh karena itu pintalah lewat doa kita di bulan Ramadan ini agar Allah melimpahkan rezeki kita. Sebab kalau kita lihat runtutan ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan, dari ayat 183, 84 dan di 85-nya Allah berbicara tentang doa. Kata Imam Ibnu Katsir, seakan-akan doa itu adalah amal ibadah yang paling agung yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dan semoga di dalam bulan Ramadan ini kita semakin memperbanyak doa kita dan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Dapat kita simpulkan, manusia melihat alam semesta yang begitu agung di langit, membentang jauh-jauh di balik yang dapat kita ketahui. Betapa hebatnya kekuasaan di balik itu, hingga manusia tak mampu memahami walau keadaan dia sendiri yang kecil serta kebergantungannya kepada Allah penguasa alam itu. Maka kalaupun kita tidak dapat memahami dengan banyak, tapi kita yakin bahwa Dia Sang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.